Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mau kita sisipkan sedikit pembahasan tentang i'rabnya mudh dan juga mundu. Jadi mudh dan mundu apabila datang setelahnya isim yang majrur, maka dia sebagai huruf huruf jar. Ini sudah kita bahas ya dalam tuffa atau ya. Ma ra'aituhu mudh atau mundhu yawmain. Kalau datang setelahnya isim yang marfu', maka keduanya mudh dan mundhu isim yang mabni. Kalau mudh isim yang mabni di atas sukun, pada mahalnya rafa' sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Ini pendapatnya Al-Mubarrid bin Sarraj dan Al-Farisi. Sudah kita lewatkan tadi ya. Atau di Arab mul ketika datang setelahnya isim yang marfu sebagai zarfu zaman, khabar yang muqaddam, yang setelahnya di Arab sebagai apa? Mubtada. Ya, ini pendapat siapa tadi? Al-Afash, Az-Zajjaj, dan ini disebutkan kepada Sibawai. Ya, takdir maknanya tadi, kalau dia sebagai mubtada, takdir maknanya apa? Amaduhu. Amaduhu, kalau dia sebagai khabar, takdir maknanya apa? Bainaka wa baina liqa'i, bainaka wa baina, ma bainaka wa baina liqa'i. Yang ketiga, apabila datang setelah jumlah fi'liyah dan umumnya fi'ilnya fi'il madhi, maka dia zarfu zaman, diidhafahkan kepada jumlah setelahnya. Seperti tadi, ma laqituhu mudh madha yawman. Dia zarfu zaman mabni ala sukun fi mahalli nasbin, amilnya fi'il yang sebelumnya laqitu, ya laqiya. Kemudian jumlah mada yauman pada mahalnya jar mudhaf ilaih, mudnya mudhaf. Ya, sebelum dilanjut ada yang mau disampaikan? Ya, mudhaf. Mudh dalam, kalau dia datang setelahnya fi'il madhi ataupun fi'il, biasanya fi'il madhi, maka mudh dzaraf pada mahalnya nasab, mudhaf yang setelahnya jumlah fi'il yang mudhaf ilaih. Apa? Mudh yauman apanya yang di Rasulullah khabar? Iya, ya. Bisa juga yang setelahnya fi'il, fa'il dari fi'il mahdhuf. Mudh, misalnya mudh yauman, mudh mabo yauman. Berarti mudhnya dzaraf, muta'alliq dengan jumlah setelahnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Wasania itu kan. Ya. Betul bahasanya ya. Matanya dari mana mulai? Wa min musliha ya. Sudah belum itu? Sudah ya. Wa min musliha sudah itu ya. Iya. Oh iya. Sudah belum wa min musliha? Belum ya. Wa min musliha qawluhu hatta ma'u dijlata ashkalu wa ni zajjaj wa ibn durustuwaih anna jumlata ba'da hatta الابتدائيه بعد حتى الابتدائيه في موضع جر بحتى وخالفهما الجمهور لان حروف الجر لا تعلق عن العمل ولوجوب كسر ان في نحو قوله تعالى مرض زيد حتى انهم لا يرجونه واذا دخل الجار على ان فتحت همزتها نحو ذلك بان الله هو الحق. Dan diantara contoh-contohnya, yakni diantara contoh-contoh jumlah istinafiyah adalah jumlah yang datang setelah hatta. Qauluhu, ucapannya hatta ma'u dijilata ashkal, ucapannya penyair yang akan disebutkan nanti di bawah. Wa ni zajjaj, dari az-Zajjaj dan juga Ibnu Durustwai, beliau berdua berpendapat bahwa jumlah yang datang setelah hatta dalam bashir tadi, hatta ma'u dijilata ashkal, itu pada mawdi'nya jar dengan hatta, dengan maksudnya hatta. Jadi hatta menurut keduanya termasuk huruf jar dalam contoh ini. Wa khalafahuma al-jumhur, hanya saja pendapat keduanya diselisih oleh jumhur. Kenapa? Li'anna huruf al-jar la tu'allaq 'anil amal, karena huruf jar tidaklah ditaklik dari amalan. Di sini kan hatta ma'u di dhammah, seolah-olah ditaklik itu hatta dari amalan. Ya, kata mereka jumhur, hatta di sini bukan huruf jar, karena huruf jar tidak boleh ditaklik dari amalan. Wali wujubi, alasan berikutnya, wali wujubi kasri inna fi nahwi qawlika maridu zaidun hatta innahum la yarjuna. Alasan yang lain adalah wajibnya untuk mengkasro inna pada semisal contoh ucapanmu maridu zaidun hatta inna, hatta innahum la yarjuna. Ya, dikasroh di sini hamzah pada inna, maridu zaidun hatta inna, ya hatta innahum la yarjuna. Wa idza dakhala al-jaru ala inna futihat hamzatuha. Apabila huruf jar masuk kepada inna, ya, futihat hamzatuha, hamzanya di fathah. Ya, dzalika bi anna Allah huwal haq. Seandainya tadi hatta huruf jar harus di fathah gitu. Maridu Zaidun hatta anna. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hatanya bukan huruf jar gitu, kata jumhur. Ya, seandainya hatta huruf jar harus di fathah, hatta annahum, sebagaimana dzalika bi anna Allah huwal haq gitu. Ya, perselisihan tentang jumlah yang datang setelah hatta khususnya dalam bait syair yang akan disebutkan. Itu sudah belum wasani al mustamil al mustatsna itu. Belum ya? Iya, makanya gua belum sih. Sehingga kita mungkin mundur lagi ya. Dari wa mithluhuma saja lah, biar nyambung. Wa mithluhuma, dan yang semisal keduanya, ay mithlu jumlatai ma laqituhu mudhyauman, yakni semisal jumlah ma laqituhu mudhyauman fi kauniha kalaman, pada keberadaannya sebagai kalam, mutadhamminan, yang mencakup pada jumlah mustanafah bil istilah ini, dengan istilah istilah an-nahwi, istilah an-nahwi dan al-bayani, istilah nahwi. Ini maksud dengan apa? Dengannya ibtida yang bukan merupakan jawaban dari apa? Soal muqaddar. Ya. Isti'naf maksudnya. Isti'naf nahwi, yang maksudnya isti'naf nahwi adalah apa? Kalam ibtidaiyah yang dia bukan merupakan jawaban dari soal muqaddar ya. Kalau isti'naf ayani, kalam jumlah ibtidaiyah yang merupakan jawaban dari soal muqaddar, yang muncul soal muqaddar ini dari kalimat sebelumnya. Dengan dua istilah, nahwi wal bayani, qawmal qawmu khala zaidan, qawmal qawmu khala zaidan, qawmal qawmu isti'naf nahwi, khala zaidan isti'naf bayani, sudah kita jelaskan. Wa qawmal qawmu hasha amran, juga sama. Wa qawmal qawmu ada bakran, sama. Fa kullun min hadhil amthilah, masing-masing dari tiga contoh ini, kalamun adalah kalam mutabamminun jumlataini musannafataini, kalam yang mengandungi dua jumlah istinafiyah. Ihdahuma, jumlah yang pertama, al-mustamilatu ala al-mustatna minhu, yang mencakupi mustatna minhu, yaitu qawma al-qawmu, al-qawmu mustatna minhu, wahia musannafa istinafan nahwiyan, dan ini jumlah qawma al-qawm adalah jumlah istinafiyah istinafan nahwiyan, karena dia bukan merupakan jawaban dari soal muqaddar. Wa tsaniyah, yang kedua, al-mustamilah 'ala al-mustatsna, jumlah yang mengandungi mustatsna. Khala Zaidan, hasha Amran, ada Bakran. Wahia mustanafah, dia juga sama jumlah istinafiyah, jumlah istinafiyah baru. Tapi istinafan bayanian, istinaf bayani. Liannaha fi taqdir, karena dia secara taqdir adalah jawaban an su'alin muqaddar, jawaban dari pertanyaan yang ditakdirkan. Faka'annaka lamma qulta, maka engkau ketika berkata, maka engkau seolah-olah engkau ketika berkata, qawmal qawmu, faka'annaka seolah-olah kamu, ketika kamu berbicara, qawmal qawmu, qilalak, ditanyakan kepadamu, hal dakhala zaidun fihim, qawmal qawm, kaum itu berdiri. Ada pertanyaan yang muncul dari ucapan qawmal qawm. Hal dakhala zaidun fihim, apakah masuk di dalamnya Zaid? Fakulta, maka engkau lanjutkan, khala zaid dan kecuali Zaid. Jadi khala zaid jumlah ibtidaiyah yang muncul ya dari soal muqaddar. Wa kadzal baqi, demikian sisanya, hasya dan ada. Illa annahuma ay jumlatul mustatna minhu wa jumlatul mustanfa fil amthilati tsalatsah fi'liyatan, hanya saja ya. Keduanya, ay jumlah mustatna minhu dan jumlah mustatna pada tiga contoh tadi adalah fi'liyatan, dua jumlah fi'liyah semua. Beda dengan yang sebelumnya, ya kan? Malakitu mudhiyuman, yang pertama jumlah apa? Fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Adapun contoh qawmal qawmu khala zaidan ila akhir, semuanya adalah jumlah istinafiyah yang sama-sama fi'liyah. Wa hadha inna ma yatamashya 'ala al-qawl bi anna jumlal mustatsna la mahalla laha. Ini dibangun wa hadha inna ma, yang seperti ini hanyalah yatamashya, bisa berjalan ya, ala al-qawl, di atas pendapat yang mengatakan bahwa jumlah mustatsna la mahalla laha, tidak ada mahalnya, baru bisa. Ya. Bisa dikatakan bahwasanya qawmal qawmu khala zaidan terdiri dari dua jumlah yang mengumpulkan jumlah istinafiyah nahwian dan juga bayanian, apabila kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwa jumlah istinafiyah itu tidak ada mahal dalam i'rab. Amma 'ala al-qawli bi annaha fi mawdhi' nasbin 'ala al-hal fala. Adapun di atas pendapat yang mengatakan bahwa jumlah istinafiyah, jumlah apa? Mustatsna itu pada mahalnya nasab, maka tidak ada fi mawdhi' nasbin 'ala al-hal, pada mahalnya nasab juga hal fala, maka ini tidak masuk pada pembahasan dua jumlah. Ya. Jadi kami ya? Ya. Jadi jumlah tadi qawmal qawmu khala zaidan terdiri dari jumlah jumlah istinafiyah, apabila kita berpendapat bahwa jumlah istina, jumlah apa? Mustatsna khala zaidan tidak ada mahal dalam i'rab. Adapun mereka yang mengatakan bahwasanya jumlah mustatsna itu pada mahalnya nasab 'alal hal, maka ini satu jumlah gitu. Maka ini satu jumlah. Dan itu pendapatnya As-Sirafi yang mengatakan bahwasanya jumlah mustatsna itu pada mahalnya nasab 'alal hal. Sehingga contoh ucapanmu ya, qawmal qawmu khala zaidin, ya qawmal qawmu khalina 'an zaidin gitu. Qawmal qawmu khalina 'an zaidin, ditakwil jumlah khala zaidin dengan isim fa'il dengan sifat, sehingga bisa menjadi hal. Qawmal qawmu khalina 'an zaidin, kaum itu berdiri dalam keadaan kosong dari Zaid. Maksudnya Zaid tidak termasuk di dalamnya. Fala wa min musuliha, baru sekarang kita masuk ya. Jelaskan ini pembahasan sebelumnya, jumlah yang sebelumnya tadi. Ya, qawmal qawmu khala Zaidan, ada yang belum paham? Bahasanya paham ya? Apa? Ya khalina, qawmal qawmu khalina 'an Zaidin. Khalin. Isim fa'il dari khala. Ataupun ya dari khala yakhlu ya. Wa min musuliha, dan di antara contoh-contohnya, musul bi dhammil musallasah jam'u misalin. Musul dengan dhammah yang bertitik tiga, bi dhammi al-musallasah dengan dhammah fa yang bertitik tiga, dengan dhamma pada sa maksudnya. Jam'u misal adalah bentuk jamak dari misal. Mutul. Ya. Ay wa min amsilatil jumlah al-musta'nafah al-jumlatul waqi'atu ba'da hatta al-ibtida'iyyati. Qawluhu wa huwa jarir. Yakni di antara contoh-contoh jumlah musta'nafah adalah jumlah yang datang setelah hatta ibtida'iyyah. Ya, di antara contohnya adalah qaulu, ucapan penyair yaitu Jarir. Famazalatil qatla tamujju dima'aha bidajlata hatta ma'u dijlata ashkal. Tamujju di situ takdzif, mengeluarkan. Ya. Dijlah itu nama sungai di Irak. Ya. Dijlah nama sungai di Irak. Adapun ashkal itu warna putih bercampur merah darah. Ya. Famazalatil qatla, terus menerus korban tamujju dima'aha, mengeluarkan darahnya. Bidajlah di sungai. Dajlah, bidajlah atau bidajlah. Hatta ma'udijlah, sampai saking banyaknya korban yang dilemparkan, yang masuk ke sungai itu, jadilah air sungai dijlah ashkal, berwarna putih bercampur merah. Ya. Syahidnya mana? Hatta ma'udijlah ta'ashkalu. Hatta ma'udijlah ta'ashkalu. Hatta di situ huruf tidak. Ma'nya mubtada, dijlah mudhafilai, ashkal khabar dari ma, hingga ma'u dijlata ashkalu, sehingga air dari sungai dijla ashkal, berwarna putih bercampur merah. Ini ada, nah ini termasuk jumlah apa? Ibtidaiyah, yaitu jumlah yang datang setelah hatta, apa? Hatta, ya, hatta apa? Ibtidaiyah. Ya. Ay, yakni maknanya abiyadu yukhalitu humrah. Ashkal adalah warna putih yang bercampur merah. Fama udijlata mubtadaun. Maka ma udijla i'rabnya mubtada wa mudhafun ilaih. Ma mubtada dijla mudhafun ilaih. Mamnu' minash shorf. Kenapa? Lil alamiyah wa ta'nits. Wa ashkal khabaruh, ashkal khabarnya ma. Wa jumlatul mubtada wa khabarihi mustanafah. Jumlah mubtada dan khabarnya jumlah istinafiyah, jumlah baru. Hadza madhhabul jumhur, ini adalah madhabnya jumhur. Ya. Jadi madhabnya jumhur bagaimana? Bahasanya jumlah yang datang setelah hatta, ya, adalah jumlah ibtidaiyah. Wa nuqila an Abi Ishaq Az-Zajjaj wa Abi Muhammadin Abdullah ibn Ja'far ibn matanya belum ini ya? Ya, kita baca di matanya. Atau sudah tadi? Belum ya? Sudah. Wa nuqila, dan dinukil dari pendapatnya Abi Ishaq Az-Zajjaj dan Nabi Muhammad Abdullah ibn Ja'far ibn Turustuwai, anna al-jumlata al-waqi'ata ba'da hatta al-ibtida'iyah wa hiya allati tubtada ba'daha al-jumlah ay tusta'na fi mawdi'i jarin bi hatta. Mereka berdua, Abu Ishaq Az-Zajjaj dan Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far, berpendapat bahwa jumlah yang datang setelah hatta al-ibtidaiyah, wa hiya allati tubtada ba'daha al-jumlah, yaitu jumlah yang dimulai setelah hatta, ya, wa hiya allati tubtada ba'daha al-jumlah hatta al-ibtidaiyah, ini maknanya hatta al-ibtidaiyah adalah hatta yang dimulai, dibuka setelah hatta jumlah, yakni tusta'naf, yakni mana tubtada tusta'naf, dimulai. Jadi jumlah, ya, yang datang setelah hatta al-ibtidaiyah itu disebut jumlah ibtidaiyah, fi mawdi'i jarin bi hatta, pada mawdi'nya jar dengan hatta, jadi pada mahalnya jar dengan hatta, meskipun dia ibtidaiyah tapi yang setelahnya pada mawdi'nya jar katanya. Wa khalafahuma al-jumhur, dan pendapat keduanya diselisih oleh jumhur. Faqalu laysat hatta hadhi harfa jarin. Jumhur mengatakan bahwasanya hatta ini yang datang setelahnya jumlah ibtidaiyah, jumlah baru, Bukanlah hatta di sini huruf jar dengan dua dalil. Ya, kita lagi bahas tentang hatta isi nafiah ataupun ibtidaiyah. Hatta yang dibuka setelahnya jumlah baru. Kalau jumhur berpendapat tidak ada mahal dalam i'rab. Kalau Abu Ishaq ya, dan Abu Muhammad Abdullah berpendapat ada mahal, yaitu jar. Ya. Jumhur menyelisihinya. Ya. Mengatakan bahwasanya hatta di situ bukan huruf jar. Ya, dengan dua dalil. Ahaduhuma, dalil yang pertama, annaha law kanat harfa jarin laqila hatta ma'i bil jar, hatta ma'i bil jar. Seandainya hatta di situ adalah huruf jar, niscaya akan dikatakan pada bacir tadi hatta ma'i bil jar, hatta ma'i tajilah. Tapi di situ ma dirafa'kan hatta ma'u. Ya. Kalau misalkan dijarkan, bagaimana ya Rabnya nanti? Ya. Maka askal dijadikan sebagai khobar yang mutadai mahdhuf nantinya. Ya. Seandainya dijarkan, hatta ma'i, tajila askal, berarti sebagai khobar yang mutadai mahdhuf. Ya. Warriwayatu birofa' alal ibtida wal khobar. Selang riwayat datang dengan merofa'kan apa? Ma alal ibtida wal khabar, sebagai mubtada dan khabar. Ma'nya mubtada, ashkal khabar. Jadi riwayat datang dalam keadaan merofakan ma sebagai mubtada. Wal udul ilal amal fi mahalil jumlah naw'un min at-ta'liq. Ya. Di sini kan seandainya hatta dikatakan huruf jar, harusnya dikasrah kan, beramal pada lafaz ma. Tapi dikatakan oleh mereka berdua bahwasanya jumlah ya ma'u dajilah, ma'u dijilah pada mahalnya jar. Kenapa gitu berpindah dari amalannya kepada lafaz kepada jumlah gitu. Wal udul ila al amal fi mahal jumlah naw' min at-ta'liq, dan berpaling dari mengamalkan hatta ya yang seharusnya kepada lafaz kepada mahalnya, ini naw' min at-ta'liq, ini satu jenis ta'liq gitu, sejenis ta'liq ya. Sudah paham ini? Ya. Wa huwa ghairu munasib, dan di sini katanya tidak cocok. Karena ta'liq sudah kita lewatkan bahasanya pada afal qulub kan. Karena huruf al-jar la tu'allaq. Alasannya karena huruf-huruf jar tidak dita'liq. Ya, karena ta'liq itu kekhususan afal qulub. Bi fathil lam la tu'allaq, tidak dita'liq. Apa maksudnya ta'liq? Menahan amalannya satu amil pada lafadznya, tidak pada apa? Pada mahalnya. Ya. Ini kan mirip ta'liq katanya. Iya kan? Jadi hatta tidak mengejarkan karena riwayat datang dalam keadaan merofakan maknya. Kemudian dikatakan oleh mereka berdua pada mahalnya jar. Jadi ta'liq kan mirip gitu, ya. Tapi dibantah di sini. Ya. Memang ada khilaf. Ya. Bi fathil lam tu'allaq, dan fathah pada lamnya, anil amal, ditahan dari amalan. Bidukhuliha alal jumal, dengan masuknya dia kepada jumlah. Ya. Wa innama tadkhulu alal mufradat aw ma fi ta'wiliha, dan hanyalah dia masuk ya kepada mufradat, mufrad-mufrad ataupun pada ta'wilan mufrad. Ya, huruf jar masuknya kepada mufrad-mufrad ataupun apa yang dia pada ta'wilan apa? Mufrad. Itu katanya dalil yang pertama yang membatalkan pendapat dua ahli nahwu tadi. Ya. Yaitu bahwasanya riwayat datang dalam keadaan merofakan ma. Ya. Seandainya hatta huruf jar harusnya dijarkan gitu. Ya. Karena itu hukum asalnya beramal pada lafaz. Kemudian kalau mengamalkan pada mahalnya jumlah, berarti berpindah dari amalannya kepada lafaz kepada mahal. Ini ada sejenis ta'liq katanya. Ya, dan ini sini katanya kurang cocok. Karena huruf jar tidak bisa dita'liq. Ya. Dan huruf jar hanyalah masuk kepada isim-isim mufrad atau isim ataupun apa yang dia pada takwilan mufrad. Ya, contohnya apa? Yang masuk pada mufrad, ya maratu bi Zaidin hatta matla'il fajr, contoh huruf jar yang masuk pada takwilan mufrad yang seperti di sini zalika bi anna Allah huwal haq. Ya. Dan yang lainnya. Wasan yang kedua, anna hatta hadhihi laysat harfa jar li wujubi kasri hamzati inna. Ya. Jawaban yang kedua dari jumhur adalah bahwasanya hatta ini dalam contoh fajir ini laysat harfa jar. Apa yang semisal itu? Hatta yang datang setelahnya jumlah ibtidaiyah. Hatta ini bukanlah huruf jar karena wajibnya mengkasrah inna setelahnya. Setelah hatta. Ya. Fi nahwi qaulik, pada semisal contoh ucapanmu maridu Zaidun hatta innahum la yarjuna. Di sini dikasrahnya hamzah pada inna menunjukkan bahwasanya hatta di situ bukan huruf jar katanya. Dengan kasrah inna. Walau kanat harfa jarin, seandainya hatta di situ huruf jar, la futihatil hamzah. Ini saya di fathah hamzahnya hatta anna karena ditakwil dengan mufrad, ya kan? Wafaan bil qa'idah, dalam rangka menepati kaidahnya. Itu bahasanya hatta al-jara itu masuknya kepada mufradat ataupun apa yang dia ditakwil pada mufrad. Tentunya kalau dia ditakwil kepada yang mufrad harusnya anna kan? Karena anna melebur atau merubah jumlah menjadi mufrad. Adapun inna tidak. Dikasri inna dengan mengkasro inna. Iya. Ah, tadi. Oh, sudah dibaca tadi ya. Wa hiya annahu idza dakhala al-harfu al-jaru 'ala inna futihat hamzatuha nahwa qawli ta'ala dhalika bi anna Allaha huwal haqq. Ya. Saya ulangi, walau kanat harfa jar, seandainya hatta di sini huruf jar, niscaya fathah hamzah dalam rangka menyelaraskan dengan kaidah. Ya. Apa kaidahnya? Wahiyah ini kembali pada kaidah. Annahu idza dakhala harfu al-jaru, apabila huruf jar masuk kepada inna, futihat hamzatuha, maka hamzah harusi fathah. Itu kaidah. Contoh ucapan Allah taala zalika bi anna Allah huwal haq. Ya. Falamma lam tuftahil hamzah, ketika hamzahnya di sini tidak di fathah, maka di kasrah maridu Zaidun hatta innahum, alimna anna laysat jarah. Maka kita mengetahui bahwasanya hatta di sini bukan huruf jar. Ya, jadi kalau dat yang datang setelah hatta itu mufrad atau pada ta'wilan mufrad, ya hatanya huruf jar gitu. Tapi kalau yang setelahnya jumlah, ya maka dia hatanya ibtidaiyah, tidak mengejarkan. Gitu. Tapi dikritiki lagi nih. Ya, pendapat ada kelemahan. Ya. Wa fi kullin min hadzaini dalilaini nadhar. Hanya saja setiap dari dua dalil yang diwakilkan oleh jumhur ini ada nazar, ada kelemahan, ada kritikan. Iya. Insyaallah nanti kita baca kritikannya ya. Sudah paham belum sebelumnya? Nanti insyaallah akan disebutkan ya, sisi kelemahan dari kritikannya Ibnu Hisham. Ya. Yang mewakili jumhur katanya di sini. Tadi yang pertama kan apa jawab dalil mereka? Seandainya di situ hatta huruf jar, niscaya akan marfu. Ini akan majrur isi maslahnya. Ya. Kalau tidak berarti ada ta'liq di situ. Dan di sini kurang cocok katanya. Ya. Yang kedua, dalilnya ya, bahwasanya datang setelah hatta inna dengan kasrah. Seandainya hatta huruf jar harusnya di fathah karena itu kaidahnya gitu. Tapi ini dua dalil ini ada kritikan, ada kelemahan nanti insyaallah. Kita baca pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.